Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dipun ngetaken ma aradat himmatu salikin antaqifa indama kusifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wala tabarrajat zuahirul makunat illa wanadatka haqa'ikuha innama nahnu fitnatun fala takfur ma'arodat ora karep apa himmatu salikin cita-cita himmai wong sing suluk karep antakifa eng yen toleren apa sapa himmah indama kusifa nalikane dibuka laha kedue apa laha kedue himmah illa wanatat kejaba mesti undang-undang hu ing salik apa hawatiful haqiqati bisian-bisian hakikat undangane piye allazi tatlubu amamaka perkara sing sira suprih iku amamaka ana ing ngarep sira duduk sing iki sumunuka wala tabarrujat lan ora ngedeng ora tampil apa zahirul makunati pira-pira tampilan-tampilane kahanan illa wanadat kejaba mesti undang-undang ka ing sira apa hakko iku ha pira-pira hakikate zahirul makunat undang-undang piye innama nahnu fitnatun angin pestine utawi ingsun kita kabeh sing ketok-ketok nyenengno iki iku fitnatun mung dadi ujian fitnah mulane fala takfur mongko aja kufur sapa sira kangge memperkuat dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah menika kala wengenane wonten pengaisan pengaosan ingkang sampun sampun kita aturaken dawuhipun Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili ingkang dipun perjelas dening Syekh Ibnu Abbad An-Nafari dawuhipun kula jujuk mawon wonten ing tafsiripun ya menika bilih seorang hamba Allah menika kedah jumenengi ngelampai ngrasakno nglenggono dados kawulanipun Allah ingkang saestu ing dalem anggenipun nglampahi napa mawon nandangi apa ae apa ninggal apa ae sing dadi perintahe Allah niku mboten perlu gadah target nggo laku ninggal iki oleh iki lek nglakoni iki oleh iki mboten perlu ngoten tapi sing penting iki perintahe Allah tak lakonane iki larangane Allah tak hindari kedah inabah wangsul dateng Allah tegesipun menyerahkan seluruh akibat napa sing dilakoni niku diserahkan dateng Allah kedah napa nginjen-nginjen wa turaqibu qalbaka wa kutu wa turaqibu qalbaka lan kudu nginjen-nginjen atimu aja sampai ati mau duwe penyono, duwe pandangan, duwe pendapat lek di dalam kekuasaan Allah niki enten suwiji-wiji sing duduk kayak Gusti Allah. Nah suwiji-wiji niku termasuk awake dhewe niki. Aja nganti enek suwiji-wiji sing manggen teng kerajaane Gusti Allah niki sing lepas ora dadi kayak Gusti Allah. Nah lek mun ngoten niki mengke terus enten panggilan. Nek nah, jenengan pun saged saestu-estu mengawasi hati ojo sampai melepot oleh mandang segala sesuatu ojo sampai enek sing kliwatan enek sesuatu sing lepas saking kuasane Allah iki mengke terus dipun paringi peringatan saking Allah qad amita anit tarikan tariqi rusti min aina laka al-qiyam ma'allah ta'ala bil muraqabah wa anta tasma'u qawlahu wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan menawi napa mendugi no posisi ngoten niku wau mengke enten semacam penyadaran tengene ati pilih lah sakjane apa to hakmu, apa to posisimu kok sampai iso neliti, sampai iso ngawasi hatimu barang kuwi lho. Jane apa ya iso to kowe ngawasi hatimu kuwi? Wong sakjane sing ngawasi iki Gusti Allah. Ngoten. Sing tukang ngawasi, tukang nginjen-nginjen terus-menerus niku namung Allah. Wong Allah dawuh wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Sak temene Allah Taala niku selalu mengawasi terhadap segala sesuatu. Ngoten. Faunalika. Nggih. Faunalika mongko nalikane wis teko posisi ngoten niku. Ya turu kullu kamina haya mayu halim mayu hamiluka ala taubah mimma dzananta annahu qarib. Lampun ngoten akhire deter. Ya turu niku yen deter ngoten mawon. Akhir artinya apa selalu secara keseluruhan aktivitas panjenengan niku rasane mengenai isin. Mereka terus mulai blak sadar aku ini selalu diawasi Allah. Jenenge diawasi terus niku lek enten njur cara wong enten salah tingkah ne. Isin sing sampai akhire piyambake terdorong untuk bertaubat. Nobati napa sing selama iki dinyono lek ndek iki wis parah. Dupa wis iso ngawasi atine rumangsane aku wis hebat wis iso ngawasi atiku. Ternyata dereng wong. Buktine kowe cek klendran. Dalika kowe sibuk ngawasi atimu, kowe lali ora ndelok lek Allah ngawasi awakmu. Lha kan berarti salah sasaran malah kowe. Salah sasaran, akhirnya piyambake terus tobat. Ngoten. Faltazamat taubata biri faltazim at-taubah biri ayah likol bika. Allah yasada dhalika minka bihalin fata'udha ila makhoraj ta'anhu. Akhirnya terus menetepi posisi tobat. Ya mbak selalu tobat, selalu menjaga hati. Jangan sampai dia itu tidak merasa bahwa dia selalu diawasi Allah Ta'ala dalam setiap tingkah, setiap keadaan. Sehingga ketika ya mbak wau gini jauh, saat jadi lah bertentangan ya. Wong dhewe ngawasi atine aja sampe duwe penganggep lek enek perkara sing lepat sangka kekuasaane Gusti Allah lan ngono nggih. Tapi dengan aktivitas ini moro-moro gak kerasa selengke dhewe dhewe klendran atine dhewe awake dhewe akune dhewe ora rumangsa lek diawasi Allah. Lah nek sing liwatan to nggih. Lah krana niku berarti piye lek kaya-kaya dia keluar dari wilayah Allah, jur ngawasi hatine, aja sampai hati niki ngomong enek sesuatu sing lepas dari Allah, tapi meneng-meneng lepas dhewe. Kan dia salah. Lah karena salah jur piambake tobat. Saiki sing diawasi wis dudu atine neh, tapi sing diawasi perasaane aja sampai lepas aku iki terus diawasi Allah. Isin ngoten. Mergo terus diawasi Gusti Allah. Ngoten. Akhirnya terus mlebu neh. Wau metu nggih. Gak kerasa metu dhewe sakniki mlebu neh, masuk dalam wilayah pengawasane Gusti Allah. Masuk dalam wilayah pengawasan ini kalau betul-betul ngoten. Fa in shahat hadhi minka ma tatkala hawatifu aidan min qibalil haqqi ta'ala at-taubatu minhu badat wal inabatu minhu tatbawa tudbi'uha wastighaluka bima huwa wasfun laka hijabun an muradika fahunalika tadharu awsafuka fatasta'idhu billahi minha wa ta'khudha fil istighfar wal inabah wal istighfar tolabu sitri min awsafika beruju ila awsafihi. Nek terus menerus suasana taubat kunjenengan napa hayati betul merasa salah terus nggih. Karena pun kadung mungkin aneh metu, ngoten nggih. Metu gak gelem ngawasi awake dhewe lek. Ternyata nalika ngawasi atine ndek ora sadar diawasi Gusti Allah, ngoten. Ndek dadi pengawas meneng-meneng malah diawasi. Akhirnya piyambake sadar lek ngono iku salah terus terus tobat, ngoten. Akhirnya pun terus posisi niku bener-bener dihayati betul, maka akan ada bisikan baru lagi yang mengatakan ngeten. tobatmu kuwi dudu tobatmu. Mergo kowe iso tobat ngono kuwi mau sing maringi ya Gusti Allah. Kowe ketoke kon coba iso mlebu balik neh, mlebu ning wilayah pengawasane Gusti Allah ngono kuwi rumangsamu sing mlebu kowe ngono piye? Wong kuwi sing mlebokno ya Gusti Allah. Ngoten. Kowe sibuk ngurusi kesalahanmu sing ngono kuwi, sibuk ngurusi lakonmu sing ngono kuwi, malah kuwi sing dadi hijabmu. Akhire kowe ora ndelok Gusti Allah, malah kowe ndelok awakmu dhewe terus, rumangsa iso tobat terus. Wis wayahe sowan madhep kok panggah sibuk wedaan. Wayahe sowan madhep tambah sibuk ngurusi atine clontheng-clontheng apa ora. Nah niku akhire terus pundi? Nampun ngoten niku tadharu ausafuka. Pun nampun ngoten niku wis kaya diblejeti sifat-sifat elek sing asli niku ketok kabeh. Sifat-sifat asor sing asli ketok kabeh. Nek pun ngoten pun mboten isa napa-napa kejaba namung nyuwun dilindungi Gusti Allah. Pun Gusti kula mboten. Mboten saged napa-napa. Panjenengan lindungi menika saking sifat sing elek-elek. Akhire terus tumandang maca istighfar. DPDP wangsul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten. Jaluk ditutupi sangka sifat-sifat sing elek-elek niku wau. Sing sakjane niku wis gawan. Jenenge wong muni aku ngoten niku lak nglalekne Gusti Allah lak pun gawan nggih. Angger wis muni aku ngoten niku Gusti Allah ora ketok ngoten pun. Lamun gawan nggih. Lha niku jaluk ditutupi. Akhire napa? Pun kula pun mboten ngreken. Buah kula lek kula benian menceng napa? Jas kula mbledheh napa dasi kula mencos napa lek kula wedaan mboten rata. Sing penting kula sakniki manten jenengan mawon. Lah sifat panjenengan mawon sing mangke nutupi kekurangan-kekurangan kula. Lek mboten jenengan tutupi mboten saged Gusti. Mboten. Akhire terus pundi? Mboten. Balik dumateng Allah Ta'ala nyuwun ditutupi sifat Allah Ta'ala. Namun ngoten akhirnya kula panjenengan pun rumong sombut ini so nopo-nopo. Wis jan pun nek gak ditutupi jan ora ketok api iblas. Mungkin menungso niku jan elek ben ditutupi Gusti Allah ngoten medeni yuk menungso niku. Gitu ya. Ngeten nuwun jauh lho jenengan kumpul ngeten niki iso ketok rukun ini mergo ditutupi wek Gusti Allah. Kok kira-kira dibuka bledeh asline ati sampean niku tampil ngoten medeni. Wong tampilane ati jenengan niku iso metu babine, metu celenge, metu asune, metu macem-maceme nggih. Ki terus teng prundul tampil teng rai gambar celeng, gambar kethek, gambar asu nggih medeni. Nggih lho nggih. Padahal jareke napa sing enten teng jero niku mesti ketok. Lah kok gak ketok ditutupi Gusti Allah. Lha sastu niku wong lamaran iku ngono apa mboten ditutupi Gusti Allah ngoten wis ora enak wong doyan nek dilamar wong. Kan anggere wong niku mesti duwe negatif to nggih. Wis to, apik-apik wong niku mesti duwe negatif, duwe rencana elek, duwe apa keserakahan pengen nguasani wae niku mesti duwe. Lah kok gak ketok? Sehingga gak ketok, jur gak kepetung, krana gak kepetung eleke niku sing ketok apike tok. Sehingga narikane wong lamar niku gampang ditampa. Nggih to nggih. Niku krana ditutupi Gusti Allah. Lek mboten ditutupi Gusti Allah nuwun sewu, umum wong niku bajingan. Nggih. Ringke niku mulane nggih. Wis pun pokoke sakjane menungsa niku lek dipikir ngono wis ora wong jombang arane ora pokro. Wis ora pokro. Nah, krana nyatane kalih Allah niku nggih sik ditutupi, sik diparingi sadar, diparingi tobat, iso maca asmane Allah. Nuwun sewu lambe sing bosok metu idu lek meneng sedelok ambune banger ngoten kok kalih Allah Taala diperbolehkan untuk menyebut namanya yang suci. Niku pun luar biasa niku tutupe Gusti Allah. Nggih ta? Sofi, panjenengan ngenangen. Idu niku lek nek cek nempel teng jero lambe niku ora enak wong rumangsa jijik. Tapi coba lek idu niku mun lepas ning lambe, cuh ngoten. Saman dhewe sing idu kon dilat moh. Panjenengan ta? Lah kene napa kok ngaten? Mergo nalika sik nemplek teng menungsa si jenenge idu niki, niki sik ditutupi Gusti Allah. Sifat jembeine idu sing nemplek teng lambe niku kali Allah ditutup sing etok malah indahe. Nenek lambe mingis-mingis kok dielet-elet idu malah ketok gelap kok malah menarik sekali. Nggih ta? Niku sing nutupi sinten? Gusti Allah. Sampeyan mungkin lagi ngerti, oh Gusti Allah iki lek nutupi barangnya ora ilang. Idule gak ditutupi, sing ditutupi sifat eleke tok niku ditutupi dadi apik. Ngoten. Coba to jenengan panteng nuwun sewu, upama pas sampean duwe bojo ketok ayu ngoten. Jeneng sampean panteng irunge tok ngoten. Ngelak kaya blukang semendi. Nggih. Niku lek mboten krana ditutupi sifat jamale Allah, ben ditutupi sifat kesempurnaane Allah sing wonten ayat Al-Qur'an sing sering dipun waos auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yakni teman-teman ingsun nyiptakno manungsa kuwi tak lebokno ning jroning ahsani taqwim fi niku jane bocah pondokan diarani huruf jer maknane dzorfiyah dzorfiyah niku wadah wadah niku tegese bungkus. Jadi manusia itu dikegusi Allah dimasuknya tengjurunya bungkus asal takwim kesempurnaan bentuk. Jadi lagi dulu bentuknya betul sempurna kok. Tangan namung sak depo kok. Iya tak? Betul sempurna apa tinggal ini tapi bentuknya manusia ini betul sempurna. Tapi kok dijauhnya asal takwim. Sedasanya pun asal takwim ini ku betul lepas saking sifat koyumi pun Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ini apa? Tengjurunya manusia yang kita sepele. Rekla-rekla yang menunggu tiba-tiba memancar sifat-sifat pun Allah. Ini ku sih dimaksud teniriki ar-rujuk ila awsofihi menungsa ini ku lembutan balik melebu teng bungkusnya Gusti Allah brojol non sewu jadi tahi langsung kemudian rokok ini ku lembrojol yang pak-pakannya apek ya ngaslinya namung bako sing apek cengkes rodok sengir kemudian ya. Ya, tapi bangsa dipak kan terus dikai merek, dikai macam-macam kok malah jadi pekerjaan besar sing jenenge iklan, jenenge macam-macam sampai penyiar gelem ngiklano, radio-radio gelem nyiarno produk niku. Niku jane lak mung perkara bungkus lek dipikir. Lah kok ya mbakone petani diiklano ora ana sing gelem. Napa sebab lek mbako sing asli niku sik sifat asli, sifat sing apek, sifat sing sengir, tapi lek pun dibungkus karo si pabrik ini iki dadi sifat sing bagus. Menungso nggih mboten. Lek asline bentuk wadake menungso nonsen, tidak ada apa-apanya. Eneke ming negatif yufsidu fiha wa yasfiku dima. Menungso niku namung iso ngrusak, namung iso ngalirkan darah. Lakon sak lakon niku isane ming rusak. Selamatan ya mata ini pitik. Enak wedhus enak sirisiran ya disate. Enak kodok terbangan ya dipecok. Lha ngene iki nggih. Ngene nek doro enak-enak sirisiran ala doro lanang mek wedok ya moro-moro distorne ning bakul doro. Terus di ngene kok sedia burung dara niku teng pinggir-pinggir tanah ning alun-alun niku. Niku nek dipikir pun darah pinten mawon dinten sing dialirne menungsa. Lu sifat ngono jahate kok ngaku apik niku. Anggite lha wis astagfirullah, apa wis cukup muni ngono tok. Apa terus muni astagfirullah terus sampean gak tau nyeblek nyamuk. Ben? Apa lek sampean wis muni astagfirullah terus gak tau ngrusak. Wong Gunung Kapur teng daerah Toban gruwal-gruwal niku sing gruwali ya menungsa. Nggih ta? Alas Lodoyo niku entek sing nyenso ya menungsa. Masa enten sapi nggawa senso teng Lodoyo mriko. Menta, sajane pangga, menungsa niku sajane pun tobat pun macem-macem, niku sajane sik pangga. Piyambak niku nggawa sifat sing asli sing elek niku. Bisane mboten ketok elek niku lek dibungkus sifat sempurnane Allah Subhanahu wa taala. Niku sing diarani taubat iki sajane balik. Taba ya tubuh bahasa Arab ini ku ya roja ayar jiu balik tegese balik piye nalika mau dibungkus terus brojol ya tak nalika brojol asli elek lah saat ini ben gak ketok elek mlebu bungkus rabut sing ambune kecing sengir banger kaya ngoten lek gelem meleburkan diri masuk di dalam kesempurnaane pari maka wujud rabuke ilang sing ana niku lemune pari. Sifat menungso sing elek-elek ngoten niku lek enten napa gelem balik rujuk dumateng Allah Subhanahu wa taala maka yang tumbuh yang kelihatan bukan lagi jahatnya manusia tapi kesempurnaan manusia. Jadi menungso ada sing diarani menungso saleh, menungso ngalim, menungso kuat, menungso sugih. Sugih, ngalim, kuasa. Ini ku sedaya sifatnya Allah, menungso gak duwe apa-apa. Gede apa to sampean? Metu brojol ya campur getih. Ben? Kok saiki kemeluwe lek. Iku klambiku elek, klambine sapa? Apa gitu lek klambenan ngono terus sifat elek sampean terus ilang napa? Nggih mboten. Niku lek wong sing ngawas iso ngerekam suasana batin jenengan ngoten sosok mutah-mutah kok ndelok sampean. Sosok enten lho wali niku sing enek wong namu dibuwung kalih kalih. Niku mboten kok krana nun sik waline gak roh hukum. Wong pancen sing ketok dudu wong, sing ketok niku pitik kurang ajar. Ora perlu digura. Nggih ta nggih? Kecuali mungkin enten wali sing mursyid ngoten nggih. Wali sing pancen tukang garap sawah dadi enek lumpur ya dijeblungi ngoten. Ketepale enek kiai wis terkenal wali kok tamune sapa ae ditampa niku ketepaan wali mursyid, wali sing tukang bimbing ibarate menungso ngono tukang garap sawah. Jadi senajan niku campur letong campur apa-apa ya dijigure mergo napa sing diharapkan nanti akan tumbuh padi yang subur. Mergo napa menungso senajan elek niku lek kebungkus sifat sempurnane Allah. Nah niku dadi napa? Dadi sempurna, dadi sae. Mulane sing enten namung perintah napa? Lek pun suasana gak iso apa-apa njur rumangsa elek terus mergo ngenteni bungkuse Allah maka dari Allah akan diperingatkan ikhda li ahkami wa ta'anka munaza'ati wastaqim ma iradati bi rafdi iradatika. Nah, wis, lek wis kuwi ngono, saiki wis njaluk klambiku, njaluk tak lindungi, njaluk tak tutupi elekmu, ya manut aku. Tak dusi manut ya. Tak asrak-asrak manut ya. Karena kowe budiken tak sabuni sing kira-kira perih manut ya. Karena mripatmu belekan tak sikat katarake mripatmu ora usah bengok-bengok ya. Karena kupingmu buntu tak kileni aja gedhe-gedhe ya wis manut to. Manut marang keputusan-keputusanmu. Tinggalen olehmu beruntak aja gak sampe nampa perintahku. Kuwi aja mbok lakoni. Lakonono perintahku kabeh. Sing istiqomah. Barengo karo karepku. Aja sampai nganggo karepmu dhewe. Ya lek pun saged ngoten, nggih niku sing diarani nampa rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya rububiyatun tawallat ubudiyatan. Sakjane kowe tak pengin duwe karep, kowe tak pengin kesel-kosel, kowe tak pengin beruntak. Nun jauh wong niku lajeng dungane derajate putus lak dincel-cel nggih. Sing asale sugih bangkrut, sing asale terkenal dadi mendelep, sing asale waras dadi lara sok-sok mate lho nggih. Wong niku lak ajeng dungane derajate wong Kanjeng Nabi mawon ajeng Isra Mi'raj, kalau Allah taala pamane ditimbali Khadijah sing biasane mbela ditimbali kelas akhirnya Kanjeng Nabi kantun ijen. Warane napa? Niku krana panjenengan ajeng diurusi piyambak kali Allah. Nah, wong niku lan pun suasane pun lepas dari kehendak diri, lepas dari cita-citanya sendiri, dia glundung semprong pasah teng Allah. Niku mungkin kali Allah kaya wong njawu kaya wong ajeng damel genteng. Nggih. Wong lemah apik-apik utuh dijur. Apik-apik kanu dicampur banyu, diidek-idek, diulet-ulet kaya ngoten. Terus dicel-cel, dicetak, dicetak dipepe, baru dipepe diobong, baru diobong ya sik dijarno ae sik. Dan itu ternyata makin itu aja didadekne genteng munggah derajat. Duh bisa digenteng mau nek pecah runtuh dadi kreweng neh nggih. Lagi ngoten. Ini sami kali ini. Itu sebenarnya bukan penyiksaan. Kalau toh seperti Ibrahim lalu dipaksa Allah dibakar di apinya Namrud. Nabi Musa dipaksa diubur-ubur karo Raja Fir'aun. Nabi Yusuf dipaksa Allah dinjel-jel di lebokne sumur. Kanjeng Nabi Muhammad dinyek-nyek, diksio-sio karo wong kafir Quraisy. Itu sebenarnya bukan apa-apa, tapi itu adalah rububiyah. Rububiyah niku pengelolaan Allah, pengaturan Allah. Karena Allah akan menempa kemanusiaanmu untuk patut bersanding masuk dalam wilayah hadroh ilahiyah, arena ketuhanan. Dewang kowe cek kudiken, kupingmu ndlewer, irungmu rembes, mripatmu rembes, lambemu duwe ngiler ae, klambimu kulu-kulu, klumpur tok ngono kok arep sowane ngarep, gak iso, kudu diresiki. Ngaten kula nggih ngaten iki. Lah iya mulane manut tak dusi. Lho, ngaten. Jenenge didusi niku lek kotor banget lagi diesok kosong. Kadang-kadang napa balung-balung niku lemes kabeh nggih to. Niku mboten kok berarti Gusti Allah mboten sayang, justru niku kasih sayang Allah. Rububiyatun tawallat ubudiyatan. Ketuhanan rob rububiyah, sifat robnya Allah meliputi seluruh posisi kehambaanipun menungso. Wa kunna 'abdan mamlukan la taqdiru 'ala syai. Nek wis ngono kowe dadi kawula sing dimiliki Allah sing sama sekali gak duwe karep apa-apa. Famata ra'aita mingka kudratan wakal tuka ilaiha wa ana bikulli syai'in 'alim. Ngoten, famata ra'aitu mingka kudratan wakal tuka ilaiha wa ana bikulli syai'in 'alim. Resikone lek kowe sampe rumangsa duwe karep dewi, rumangsa duwe kekuatan dewi, kare Allah ya terus dicola ya kono. Lek kowe rumangsa iso ya lakon-lakonana kono. Lho ngoten to, Kak. Dalang niku lek wayange wayang wong kon ngomong dhewe wayange. Nggih. Coba lek wayange wayang kulit, dalange sing ngomong. Wayange menenge gak ngomong, dalange sing ngoceh. Nggih. Wayange menenge, Gatotkaca mabur dhewe, sing maburna dalange. Mergo napa? Wis, wayange wis dadi kulit. Wayange wis pasrah karo dalang. Wis ora iso apa-apa, wis gak ngomong gak apa meneng ae. Nek wayahe lakone metu ya digoleki karo dalange. Beres. Nggo. Lek sampe wayang kok iso ngomong dhewe, ya dipasrahno karo dalange, ya ngono ngomong dhewe. Sing penting iki batese ngoten tok terus ae. Fa in sahalaka hadzal bab, lek kowe wis bener-bener masuk pintu ini benar-benar. Walazim tahu asrafat min hunaka, asrafta min hunaka ala asrarin la takadu tasma'u min ahadin minal alamin. Lek panjenengan pun bener-bener masuki pintu tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, bener-bener masuk dalam bungkus kekuasaan Allah, bungkus kasih sayang Allah, bungkus rububiyah pun Allah, bungkus rahmati pun Allah, dan panjenengan benar-benar istiqomah makin tenggeriku, maka akan memancar. Kamu akan menjadi mulia dari posisi itu. Panjenengan badhe saged ningali rahasia-rahasia pun Allah sing mampir satu orang pun tidak pernah melihat itu. Kados ingkang dipun alami dening para nabi, para rasul, para aulia, ingkang alam nalika semanten boten paham nabi ngerti dhisik. Nggih. Sak donya ora enek sing ngira lek arep banjir Nabi Nuh roh dhisik. Sak donya ora enek sing roh Sidratul Muntaha Kanjeng Nabi diparingi weruh dhisik. Mergo napa? Pun boten duwe karep napa-napa kejawen namung semeleh pasrah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niki sedaya prosese melalui niko wau kesalahan-kesalahan ngoten niko wau. Mulane sakjane lek enek wong wis melu torekoh melu wirid melu napa mawon oleh ijazah sing kiai napa-napa kok metu khasiate. Sajane khasiat niku duduk tujuan. Khasiat itu hanya sebagian kecil dari suguhan Allah. Yang itu sebenarnya enggak penting, sing penting kan sing nyuguhi to, nggih. Dan jenengan disuguhi teh terus sibuk ngurusi tae malah kelenderan orang ngurusi sing nyuguhi lah jenenge ora duwe tata krama. Nah, niku sing dimaksud dudu iku tujuane kowe teko kene, tapi tujuane isih ning ngarepmu neh, ning ngarepmu neh, ngoten terus. Pun niku napa penjelasan saking dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dipun lengkapi dawuhipun Syekh Abil Hasan As-Sahili ingkang kala wau dipun terusaken penafsiranipun Syekh Ibnu Abbad An-Nafri. Hamenika kita terusaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang tasih nyangkut soal harapan-harapan, cita-cita, panyupreh-panyupreh, kepinginan-kepinginane wong sing suluk. Niki pun nuwun sewu niki ngomongnya pun soal suluk lho nggih. Ngaji sing niki ampun nuwun sewu ampun dihubung-hubungne kali soal sukses lan ora suksese wong nyambut gawe pun mboten patenten hubungane niki. Niki cara wong ngoten pun soalnya wis soal perjalanan. Sudah bukan lagi soal piye ngurusi omah resik, jeding resik niku lak teng omah. Niku urusane pun teng perjalanan pun badhe sowan napa belajar ngrasakno memasuki hadroh ilahiyah arena ketuhanan utawi dipun wastani suluk niku wau. Ha niki tata kramane wong suluk malih dipun dawaken talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Jadi tiba-tiba wong nyenyuwun teng Allah, jaluk napa-napa dateng Allah, niku mboten enten sing pas. Talabuka utawi panyupreh sira minhu saking Allah. Kowe njaluk-njaluk apa-apa, njaluk dikirimi apa-apa saka Allah, iku berarti iku ittihamun kecurigaan lahu maring Allah. Kowe kok sampai njaluk. Ya Allah, kula nyuwun rezeki, berarti kowe curiga aku gik-gik gak diwehi sampai mbok njaluk. Cara karyawan wis tandhane mbok sampai moro ning gone bose, pundi bayaran kula? Niku padha karo nuduh napa bose iki ora arep bayari lek gak dijaluk. Oke. Wa talabuka utawi oleh munyupre lahu maring Allah. Oke. Nyupre lahu maring Allah, tegese sampean iku goleki Allah. Nyupre maring Allah, iki sampean butuh Allah, ora kok njaluk apa-apa sangka Allah. Sampean pancen butuh Allah, goleki maring Allah. Iku ghaibatun berarti kegaiban, kesamaran mingka saking sira anu saking Allah. Berarti kowe kaling-kalingan Allah. Lek sampai enek anak golek ibu, bu, lho berarti anak iki kelangan ibu lah ngoten ta. Lek sampean goleki Allah, niku sak maknane sampean kelangan Gusti, Gusti Allah. Moko Gusti Allah gak tau ilang. Wes berusaha neh aku tak golek model nyupre sing liya neh. Wa talabu kali ghairihi. Wah niki wis. Wis malah adoh neh niki. Wa talabu ka utawi olehmu nyupre li ghairihi maring liyane Allah. Sampai kowe njaluk ning liyane Gusti Allah. Iku mergo likilati khayaika krana setitike isinmu, isin minu saking Allah. Cara jane ki ra duwe isin. Wong Gusti Allah sugih kok sampai kowe ngarep-ngarep liyane Gusti Allah. Wong bapakmu ki sugih lho sembarang kalian duwe. Njaluk apa-apa dituruti lho kok sampai njaluk liyane bapakmu. Itu jenenge ora duwe isin. Sing nomor sekawan wa talabuka min ghairihi. Lek sampai kowe goleki sangka liyane Allah. Jaluk apa-apa sing apa-apa kuwi sangka liyane Allah. Iki sing ngene lho. Kowe nggoleki Allah tapi oleh nggoleki liwat liyane Allah maksude. Kowe nggoleki Allah tapi liwat liyane Gusti Allah, ngoten. Iku mergo apa liwujud dibukti ga krana awujude adohmu adoh anhu saking Allah. Jadi betul-betul sing pas nggih. Jaluk sesuatu sangka Allah. Ya Allah, kula nyuwun rezeki. Iku maknane sampean nyurigai Gusti Allah. Sampean ya Allah, kula nyuwun keparek dateng panjenengan. Mbok hijab kula niki jenengan ilangi Gusti, maknane sampean kaling-kalingan ora iso ndelok Gusti Allah. Sampean kelangan Gusti Allah. Sampai sampean jaluk teng liyane Gusti Allah. Lho, ngoten. Jaluk dateng liyane Gusti Allah niku sampean dadi randuwe isin dumateng Allah. Lek sampean sampe goleki Allah liwat liyane Allah niku berarti sampean adoh saka Gusti Allah. Terus disundinge niki. Sing muncul sampean lak terus lah terus piye? Nggih. Nggih ta? Ya terus piye kok ngono kabeh kuwi? Ngene salah, ngono salah kok rewel men to. Sing menyen menungsa kok. Wong niku lak aja belajar tata krama niku serba salah. Basa nriti keliru ya rek gak tata krama. Wis cuek wis gak ate aturan macam-macam wis nyak-nyak-nyak ya ora tata krama. Ngene ngurusi tata krama niku serba salah kok. Kula badhe kundur ngono ya salah. Padahal itu jadi yuk karpe kono arep kromo ning malah keliru lho. Pengen repot apa wong tata krama ning. Kemunduk-mundukan ketok digawe-gawe ya elek lho. Tapi cuek orang nganggo aturan ya elek. Lah terus piye ngoten. Ya niki. At-talab utawi panyupre ala zikang yutasawwaru kang ditemu apa lazi minal abdi saking kawula iku ala arbaati aujuhin ing atase papat pira-pira segi pira-pira carane wong jaluk lan posisine wong jaluk nanging wa kullu wa ta'i sekapiane aujuh cara papat iku mau iku madkhulatun klebon malulatun iku madkhulatun klebon malulatun kena penyakit sing ora bener. Maknane napa? Lek ditintingi sing tenan tibake patang perkara sing dilakoni menungso niku wau kabeh ora pas. Ora tek bener. Klebon tujuan-tujuan sing ora tepat. Dasundi talabuhu minallah wa talabuhu lahu wa talabuhu li ghairihi wa talabuhu min ghairihi niku macam-macam wong jaluk talab minallah talab lillah talab li ghairillah talab min ghairillah kadek sithik-sithik niki goleki jaluk nyupre sangka Allah maknane Allah dijaluki apa-apa. Ya Allah, kula nyuwun bojo sing ayu. Ya Allah, kula nyuwun rezeki sing kathah. Ya Allah, kula nyuwun. Ngoten niku jenenge Allah dijaluki sesuatu. Utawa jaluk sesuatu dari Allah. Nomor kali talabuhu lahu. Goleki Gusti Allah. Talabulahu niku napa enek wong goleki Gusti Allah. Nomor 3 talabuhu li ghairihi goleki liyane Gusti Allah. Nomor 4 talabuhu min ghairihi goleki sesuatu sangka liyane Gusti Allah. Niku dewi-dewi akibate Fatolabuhu minallah mongko utawi panyupriye menungso minallahi saking Allah iku tuhmatun curiga lahu maring Allah. Mergo lek diwalik nek panjen dhewe ora curiga tenan, dhewe mantep ngandel tenan izlawasiko krana lamun percaya ngandel sapa kawula bihi kelawan Allah ngandel sing tenan fi isolimana fi ing dalam nekakan pura-pura kemanfaatane abet ilahi maring abet min wiri soalin kelawan tanpa jaluk lama tolak bama koyektin orat gelem jaluk sapa wong minum saking Allah jaluk sayanin suwici-wici dicontoknya nungun sewu wong wis ngandel wis percaya lek juragane niku sugih wis percaya lek juragane niku benih wis percaya lek juragane niku loman mosok to lek wis tanggal 1 wae bayaran ora dibayari nggih lek wis ngandel bapake ngerti ngandel ibuke ngerti ngandel nopate njaluk mboten tau njaluk wong sak urunge njaluk wis diwehi anane wong isih sok njaluk-njaluk mergo tumbuhe njaluk niku sangka karepe dheke dhewe iki sakjane urusane karo karepe dhewe niku lho njaluk sing karepe dhewe njaluk sing tumbuhe sangka kepentingane kawula dhewe senajan niku sing dijaluki Allah niku maknane keblowok dheke nyurigai Gusti Allah engko gek-gek gak dikeki lek gak dijaluk jane ya wis ku kabar aku lek kodok kodar iku saka Gusti Allah rezeki kabeh pandume ya kokono lha tapi lek ora dijaluk kuwi gak diwehno lha apa Gusti Allah kejem ngono kuwi kan lek karyawan kok bendina ben mulan tanggal 6 terus gruduk-gruduk-gruduk moro ning gone juragane gan pundi bayaran kula mosok ta juragane iki ora arep nepati janjine berarti lah curiga tak? Lah, lek enek kawula kok curiga karo bendoro niku jenenge klebon lakon sing ora tata krama. Lho ngoten. Pun, sing nomor loro. Nomor loro sak niki. Wa talabu lahu waibatun anhu. Lah enek wong kok golek-golek Gusti Allah. Iku berarti ndeke gaib kaling-kalingan kelangan Gusti Allah. Mergo lek idil hadir krana utahe wong kang wis hadir rumangsane ngarepe Gusti Allah ya ora perlu goleki ta. Masa kok jenenge lek pun teng arep kula terus golek. Endi to Pak Imran mau? Masa ngoten. Ngulak dadi Sri Mulat kabeh. Wis hadir wis teng arepe kok digoleki. Iku berarti sampean gaib. Mboten. Dadi lek enek wong isih goleki Gusti Allah, mencari Tuhan, berarti dia kehilangan Tuhan. Berarti Tuhan bisa hilang menurut dia. Padahal Tuhan enggak pernah hilang. Nggih. Nomor 3 wa talabuhu li ghairihi qillatu haya'in minhu. Enek wong kok jaluk apa-apa ning gone liyane Gusti Allah iku berarti wong niku qillatu haya'in minhu piyambake gak duwe isin sangka Allah mergo lek dheweke isin karo Gusti Allah tenan ya sungkan to wong dipandeng terus iki Gusti Allah lho nyuwun sewu sakniki niki jenengan diantara niki lak karyawan mriki nggih lho karyawan ngriki. Kek jane karo perusahaan yang ngriki niku lek butuh apa-apa diajangi kon ngomong. Wis butuh apa-apa kene, matur perusahaan. Apa arep utang apa piye? Matur. Lah kok malah ora. Meneng-meneng menurut dia di luar pengetahuan perusahaan, dhewe iki malah njaluk santunan ning liyane perusahaan. Padahal santunan iki mung sepele lho. Jaluk santunan lambi sak pengadeg ngene sing dijaluki niku liyane perusahaan iki. Kayak meneng-meneng perusahaan itu jane ngawasi terus, lek gawe sing gak duwisin lho. Ben. Sampeyan digawe duwe anak. Kayak sampeyan nggowo dhuwit 5 juta, 6 juta ngoten. Nggih. Ki anak sama ni sama ganteng, ki sama nawasi terus. Moro-moro anak sama ni terus jaluk ese anak ewang go nyekel es krim. Bocah sama ni pun duwe isin apa dereng? Dereng lagi. Dereng bocah ni kok wis duwe isin? Ya mesti ya orang gelem to jaluk isin lah anak bapak, jaluk bapak ayo lek, jaluk akeh ewang lah ngono den. Nek bocah wis duwe isin mesti gak mentol jaluk niku. Lho kok sampe nek kawulane Allah lho, sama ni kawulane sinten ta? Lan jange wong kawulane Allah lho, kok jaluk fasilitas ning liyane Allah. Iku jadi gak duwe isin. Lho apa meneh sampe kawula wong kanca mawon nek. Nuwun sewu, sajake sampean duwe kanca sing wis akrab wis brah-brah, kok sampe sampean jaluk tulung ning liyane kanca nek kanca sampean tersinggung ta? Lan mungkin ana sepeda kok nyilih kono-kono lah, dingoten ke? Minimal sampean klebu wong sing gak duwe isin, gak ngergani kanca. Lah kok salah kabeh. Nek jaluk Gusti Allah jare curiga. Jaluk liyane Gusti Allah jare gak duwe isin. Golek Gusti Allah jare kelangan Gusti Allah. Ya wis saiki ngene ae sing penak. Yo jaluk Gusti Allah, tapi liwate ora liwat Gusti Allah ngono piye? Ya jaluk Gusti Allah, tapi liwate ora liwat Gusti Allah ngono piye ben ora nemen-nemen lah isin. Cara karyawan ngoten arep jaluk teng bose kudu liwat sapa ngoten nggih. Kandakno isin aku ora jaluk dhewe langsung ngene ngoten. Lek nek wong jaluk sangka liyane Gusti Allah, itu jenenge tolab min ghairihi. Nek sampai enek tolab min ghairihi niku nuduh nek lek wong niku posisine adoh sangka Gusti Allah. Mergo lek cedhek, lha apa liwat wong liya wong cedhek kae gampang. Anane anak niku lek jaluk kiriman wane anake teng pondok napa kuliah ngoten. Terus pas arek kancane muleh, tulung kok jalukno kiriman bapakku ya lek kanu. Anane jaluk tulung kancane kok jalukno kiriman ora jaluk langsung mergo adoh. Anake ning Malang, bapake teng Blitar adoh mulane malah saya wong liya. Lah nek cedhek tugas saomah masa saya tanggane, enggo tanggo aku jalukno dhuwit bapakku masa ya ngono wong tugas saomah. Lene jenengan iki merasa satu wilayah, merasa satu di dalam kekuasaan Allah. Kan ya mesti dekat dengan Allah kan enggak perlu to jaluk-jaluk ate liwat liyane Allah. Terus piye? Ngeten niku maknane ilaukana qariban milakana ghairu ba'idan anhu falayatlubu minhu. Nek panjen wong niku parek tenan teng Allah. Liyane Allah dadi ada ta? Nggih. Liyane Allah dadi ada, liyane dadi ada. Lah barang ada kok dijaluk tulung ya malah lucu. Mosok tunggal sak omah terus malah sampean saya kancane sing kira-kira omahe Malange, kancaku Malang. Aku jalukno dhuwit ning bapak ya, lek wis mbok tampa kirimno aku rene ning Blitar neh. Lah iki jenenge mulat. Terus ini itu maksudnya fattalabu kulluhu indal muwahhidin al-arifin maklulun. Yang namanya minta menurut pandangan orang yang bertauhid betul-betul dan orang yang mengenal Allah betul-betul, makrifat kepada Allah, yang namanya meminta itu adalah maklul. Maklul itu contohnya kena penyakit sing ora beres. Nggih tibane ngoten niku wae. Mungkin tiba curiga, mungkin tiba kelangan, mungkin tiba ora duwe isin, mungkin tiba adoh sangka Gusti Allah. Sawang kana talabu mutaalliqan bil haq au bil khalqi. Baik permintaan itu berhubungan dengan Allah langsung maupun permintaan itu berhubungan dengan makhluk. Nah terus apa yang boleh meminta itu? Illa makana minat talab ala wajhit ta'addubi wa ta'abudi. Jaluk sing ora kena penyakit iku namung siji napa jaluke krana dikongkon. Jane aku ya ora perlu njaluk wong ora usah njaluk. Cuma ngeten jeneng sing dawuh jenengan. Nggih, manut mawon, dutus damel proposal nggih damel ngoten mawon to. Mboten kok soal dituruti, mboten dituruti niku jane kula mboten patek berkepentingan wong jenengan pun pirsa soal kebutuhan. Tapi niki karena pancen tata kramane kula kedah matur nggih matur. Lho, mboten mawon. Dari jalurnya model ngoten niku jenenge tata krama, ta'abbud, rasa ibadah, ittiba'ul amri, manut perintah. Di samping itu supaya kelihatan mana kawula, mana bendoro. Nek enek kawula kok gak njaluk blas iku jenenge kemlelet. Ngeten jeneng kita ayo njaluk, mboten perlu njaluk ngeten iki jenenge yen namung nggih jenengan ketinggal sampurna, kula ben ketinggal mboten sampurna Gusti. Namung ngoten tok mawon soal kelengkapan macam-macam jenengan pun pirsa Gusti mboten usah kula aturi. Lha ngoten cara Jawa nek pokoke nggih kula ngeten iki namung nggih muni miturut tuntunan jenengan, menurut aturan sing jenengan paringaken, manut nabi panjenengan sing pun bimbing kula nggih. Robana ati nabi jenengan iki manut mawon nirokno mawon kula niki jane mboten kok butuh napa-napa. Kebutuhan sedaya pun cukup. Ngoten nggih. Lek sampean dungane ngoten lak dungane dadi nikmat. Nggih. Nggih, nek ngono dadi nikmat. Fahina idzin tazulu lailatu anhu. Nek sak posisine ngoten, maka ilat penyakite wong donga ilang. Wong langsung dadi nikmat penyakit apa dungane niku. Nah. Wekiten sekang semanten. Mugi-mugi wonten manfaatipun, monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka anggo sahabat Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.